Su'ilal Imam Ahmad. Iya. Iya, betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita pada hadith أن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Sampai kita pada ucapan Ibn Rajab, وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نو 30 أو 40 نفسا, يعني أنهم سكان معه في الدار. فَقَالَ يَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَعُولُ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ أَعْطَى الْأَقْرَبُ إِلَيْهِ وَكَيْفَ يُمْكِنُهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ كُلَّهُمْ. قِيلَ لَهُ لَعَلَّ الَّذِي هُوَ جَارُهُ يَتَهَاوَنْ بِذَلِكَ الْقِدْرِ وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ مَوْقِعٌ فَرَاءَ أَنَّهُ لَا يُبْعَثْ إِلَيْهِ. Masih berbicara tentang tetangga. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang memasak satu periuk di tempatnya, di rumahnya, di satu rombongan atau kampung yang terpencil. Berarti semua penduduknya tetangga. Bersamanya di situ ada nahu 30 atau 40 nafsan, ada 30 jiwa. Yani annahum sukan ma'ahu fidda, artinya dia tinggal bersama di situ. Bagaimana? Faqala yabda bi nafsihi, maka Imam Ahmad menjawab, dimulai dengan dirinya. Artinya dia pentingkan dirinya karena dia masak untuk dirinya. Wabiman ya'ul, dan untuk orang yang di bawah tanggung jawabnya. Biman ya'ul itu dari kata a'ilah. A'ilah atau kata orang-orang Arab iyal. Iyal, keluarga. Itu dari kata ala ya'ulu. Orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, istrinya dan anak-anaknya. Setelah diutamakan dirinya dan keluarganya, fa in fadala fadlun, kalau tersisa, a'tal aqrab ilai, maka berikan yang terdekat dengannya. Wa kaifa yumkinuhu an yu'tiyahum kullahum, bagaimana mungkin dia akan memberikan pada mereka seluruhnya? Tidak cukup. Bagaimana? Maka berikan kepada yang terdekat. Kalau sisa, pada yang terdekat lagi. Kalau sisa, pada yang berikutnya. Habis ya sudah. Mohon maaf pada yang agak jauh. Qila lahu, dikatakan padanya, la'alla alladhi huwa jaruhu yatahawan bidhalikal qad laisa lahu indahu mawqi'. Fara'a annahu la yub'ath ilayhi. Bisa jadi huwa jaruhu yatahawan bidhalik, tetangganya mungkin akan meremehkan kalau dibagi rata sampai 30 orang. Mungkin dapatnya sedikit-sedikit, nanti mereka akan mengentengkan. Tidak ada tempat. Fara'a annahu la yub'ats ilaihi, maka tidak perlu diutus, diantarkan ke sana, ke yang jauh-jauh. Cukup yang dekat-dekat saja. Wa amma sahibu bil janbi. Adapun makna sahibu bil janbi, fafassarahu ta'ifatun bizawjah. Beberapa ulama atau sekelompok ulama menafsirkan ayat itu sahibu bil janbi, sahabat yang ada di samping adalah istri. Itu sebagian ulama. Wa fassarahu ta'ifatun, sedangkan kelompok yang lain, minhum Ibnu Abbas, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyatakan bahwa sahibul janb adalah ar-rafiq fi safar, teman dalam perjalanan. Sahib bil janbi, teman di sampingmu adalah teman safar. Enggak lucu kalau kau safar berdua dengan temanmu, kemudian kau beli minum sendirian. Ditutupi kresek. Enggak pantas. Kenapa? Karena Allah sebutkan tentang sahibi bil jan, tentang sahabat yang dalam perjalanan atau tetangga seperjalanan. Ini tafsiran kedua. Tafsir yang kedua. Walam yuridu ikhraj sahib al-mulazim fil hadar. Mereka tidak memaksudkan atau tidak menafsirkan bahwa yang dimaksud teman yang selalu bersama di dalam mukim. Bukan itu yang dimaksud. Tapi sahib bil jan, yang pertama ditafsirkan istri karena selalu di sebelahnya. Yang kedua ditafsirkan teman dalam perjalanan karena selalu bersamanya. Dalam perjalanannya tentunya. Tetapi kalau teman dekat, teman setia, tidak selalu bersama. Dia akrab dengan si fulan. Apakah selalu bersama? Tidak. Walaupun itu teman dekat, walaupun khalil, tidak selalu bersama. Mungkin dia di rumahnya, ini juga di rumahnya. Tapi kalau teman seperjalanan, selalu bersama. Melihat apa yang dia makan, melihat apa yang dia minum, melihat apa yang dilakukan. Demikian pula kalau ditafsirkan istri, juga selalu bersama di sebelahnya, tahu apa yang dia makan, tahu apa yang dia minum, tahu apa yang dia pakai. Maka Nabi menyatakan tentang istri, beri makan apa yang kamu makan, beri minum apa yang kamu minum, dan beri pakaian seperti yang kamu pakai. Bukan bentuknya, karena bentuk perempuan dan laki-laki berbeda, tapi nilainya. Yang ini impor semua, yang ini kasar, murahan. Itu tidak pantas. Walihada qala Sa'id ibn Jubair. Oleh karena itu berkata Sa'id ibn Jubair, huwa rafiq as-salih. Yang dimaksud, kata Sa'id ibn Jubair, bahwa sahibi bil jarb adalah teman yang baik, teman yang saleh. Wa qala Zaid ibn Aslam, berkata Zaid ibn Aslam, huwa jalisuka fil hadar. Kata Zaid ibn Aslam, dia adalah teman dudukmu walaupun di dalam hadar. Hadar itu lawannya safar. maka walaupun dia tidak safar, walaupun dia dalam keadaan mukim, tapi kalau dia duduk berdua dengan orang itu, maka orang itu sahibu bil jannah. Kalau kebetulan sedang ngobrol dengan si fulan, maka si fulan itulah sahib bil jannah, teman di samping. Ini lebih aham berarti, lebih umum. Tadi Ibn Abbas hanya menyatakan teman perjalanan. Tapi di sini Zaid bin Aslam dan juga Zaid bin Jubair, teman yang saleh atau teman duduk. Berarti siapapun dia, walaupun sungguhnya aslinya enggak akrab, bukan teman dekat, tapi kebetulan sedang duduk bersama, maka apa yang dia makan, dia berikan atau dia tawarkan. Ini barakallahu fikum adab akhlak yang diajarkan dalam Islam, dan itu termasuk tetangga yang Allah katakan sahib bil janbi. Wa huwa jalisuka fil hadar wa rafiquka fis safar. Lihat ucapan Zaid bin Aslam, am, a'ammu, lebih umum sifatnya. Teman dudukmu, apakah ketika engkau mukim, di mana saja engkau duduk bersama temanmu, maka teman dudukmu adalah sahib bil jar. Aw rafiquka fis safar, atau temanmu dalam safar. Berkata Ibn Zaid, huwa ar-rajulu ya'tarika wa yulimmu bika litanfa'ahu. Kata Ibn Zaid, sahib bil jan maksudnya adalah seorang yang meminta atau berharap darimu, wa yulimmu bika, dan selalu mendekatimu, litanfa'ahu, agar engkau memberikan manfaat kepadanya. Ada beberapa orang yang seperti itu, yang dia mendekat pada seseorang karena pengen sesuatu, dan itu terlihat. Maka dalam Islam atau dalam tafsir ayat ini disebut sahibu bil janbi, dia adalah teman di sebelahmu. Teman di sebelahmu inilah yang perlu dibantu. Wa bil musnad At-Tirmidzi an Abdullah ibn Amr ibn al-As عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. Dalam musnad dan juga dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dengan sanadnya sampai pada Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Qala khairul ashab, sebaik-baik teman indallah, di sisi Allah, khairuhum li sahibihi, adalah yang paling baik pada temannya. Yang paling baik dari sahabat adalah yang paling baik pada temannya. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah sebaik-baik mereka terhadap tetangganya. Hadis akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi dan juga Imam Bukhari, hanya saja bukan dalam kitab sahihnya tetapi dalam Adabul Mufrad. Disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga oleh Imam Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ar-Rabi' man huwa waridun alal insan, yang juga perlu diperhatikan oleh seseorang adalah seorang yang warid alal insan, yang masuk menemui seseorang. Ghairu muqimin indahu, dia bukan orang yang tinggal di sisinya, tetapi dia masuk ke tempatnya. Wa huwa ibn sabil, yaitu musafir, ibnu sabil, yang datang ke tempatmu atau ke negerimu atau ke desamu. Yani musafir idza warada ila baladin akhar, seorang musafir ketika masuk ke negeri lain. Wa fasarahu ba'dhum bidhaif, ditafsirkan pula dengan tamu. Tamu secara khusus atau tamu secara umum? Secara khusus maksudnya ke rumah kita. Secara umum maksudnya ke kota kita. Maka yang tanggung jawab kita semua bersama. Ini juga tamu. Bisa lebih khusus sampai pribadi. Di antara teman-teman kita, kedatangan tamu dari luar kota, orang asing, minta bantuan. Atau kalaupun tidak minta bantuan, terlihat dia butuh bantuan. Maka para sahabat mengajaknya, berlomba-lomba untuk mengajak ke rumahnya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ketika mengajak sahabat Abu Dzar. Sebelum masuk Islamnya dia datang dan tidak mau bicara pada siapa-siapa, tidur di masjid. Padahal ingin mencari Nabi, tapi gak berani ngomong kepada Quraisy. Maka dilihat ini orang asing. Kamu orang asing, silakan singgah di rumah. Sampai di rumah, dikasih makan seperti tamu. Maka dia siang keluar untuk urusannya, juga gak ditanya. Sampai ketika malam harinya terlihat tidur di masjid lagi, ditanya oleh Ali, bukankah engkau tahu tempat tinggalmu? Silakan. Sampai pada hari ketiga baru ditanya, ada perlu apa gerakan? Kau sudah 3 hari di situ. Ila akhiril qissah. Dan itu sesungguhnya bukan tamunya Ali. Dia hanya datang ke kotanya. Sehingga kalau datang seseorang asing ke Cirebon misalnya, kamu tahu ini orang asing? Tanya, apa kabarnya? Bakhair dan sebagainya. Kamu mau kemana dan siapa yang dituju? Oh enggak, saya enggak punya siapa-siapa. Tak, ilal baik. Dulu masih ada. Artinya masih ada orang-orang yang seperti itu. Datang bahkan ke stasiun menunggu. Kalau ada tamu, khususnya di hari Jumat. Dilihat orang-orang asing taat ke rumahnya. Yang ini yang hampir punah di zaman kita. Yang kedua, juga karena banyaknya orang yang berpura-pura asing. Akhirnya menipu. Bahkan datang ke sini dengan gak pakai pakaian, saya orang Surabaya, saya begini, saya jual baju saya untuk ini. Akhirnya ketika kita ingin membantu, ingin menolong orang-orang yang seperti itu, khawatir, karena sudah pernah ada penipu-penipu. Ini kekacauan dari 2 belah pihak. Dari pihak kitanya dan dari pihak orang-orang yang menipunya, akhirnya mulai enggan, mulai sirna, mulai punah budaya-budaya tersebut. Budaya untuk menyambut tamu walaupun itu tamu kota istilahnya, bukan tamu pribadi dia. Qul inna a'udzu kembali kepada kita. Ya'ni bihi ibn sabil idza nazala dhaifan ala ahad. Dan di sini ditafsirkan pula adalah musafir kalau dia singgah kepada seseorang. Berarti bisa masuk ke kotanya, atau masuk ke kampungnya, atau masuk ke pondoknya. Maka semua penghuni pondok tersebut merupakan tuan rumahnya. Harus menghormati tamunya. Atau lebih-lebih lagi, kalau benar-benar datang ke rumah kita, assalamualaikum. Maka itulah tamu yang harus kita hormati, yang Nabi menyatakan, fal yukrim dhaifahu. Dan dalam Al-Quran, disebutkan dengan ayat yang lengkap, tentang siapa-siapa yang harus diperhatikan. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Hendaklah berbakti pada kedua orang tua. Setelah itu dil qurba wal yatama wal masakin wal jar, tetangga dil qurba wal jaril junub atau jaril jan. Al jaril junub sudah dibahas tadi. Wasahibi bil janbi, dan teman yang di sebelahmu. Apakah dalam mukim ataupun dalam safar. Teman dudukmu. Wabnus sabil, dan orang yang dalam perjalanan. Wama malakat aimanukum. Berarti yang khamis, malikul yamin atau mulkul yamin. Yang dimiliki oleh tangan kanan kita, artinya budak-budak sahaya. Waqad wassa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bihim katsira. Diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka ini seringkali. Wa amara bil ihsan, dan diperintahkan untuk bersikap baik kepada hamba sahaya. Wa ruya ana akhira ma wasa bihi 'inda mautih. Bahkan diriwayatkan akhir dari wasiat yang beliau ucapkan ketika akan wafatnya, as-salah wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir beliau, salat dan budak-budak sahaya. Hati-hati. Aku ingatkan kalian tentang hamba-hamba sahaya. Hadis Anas dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ibn Majah wa sahahu Ibn Hibban. Fanzur tamam takhrijihi ma'a syawahidihi. Disebutkan di sini ada syawahidnya, ada pendukung-pendukungnya. Wa adkhala ba'du salaf fi hadhihi al-ayah ma yamlikuhu al-insanu min al-hayawanati wal bahaim. Para ulama bahkan memasukkan pada milkul yamin adalah binatang-binatang ternak. Siapa yang memiliki kudanya, siapa yang memiliki unta, siapa yang memiliki keledai, siapa yang memiliki, itu juga mulkul yamin yang dimiliki. Jadi hamba sahaya dan semua yang dia miliki dari hewan-hewan, hendaklah bersikap baik pada mereka. Demikian pula siapa yang memiliki kucing, anggora ataupun bukan anggora. Kadang-kadang anggora diperhatikan, bukan anggora gak diperhatikan. Yang memiliki burung, jangan lupa beri makan. Yang memiliki apalagi ikan, jangan lupa beri makan. Kan disebutkan ketika ada seorang yang mengurung kucingnya, seorang wanita, sampai mati, Nabi menegurnya, tidakkah kau biarkan dia mencari makan sendiri kalau kau tidak mampu memberi makan? Artinya kalau tidak mampu memberi makan, bebaskan dia suruh memberi makan, cari makan sendiri. Jangan dikurung dan kemudian tidak diberi makan. Adkhala ba'du salaf, sebagian salaf memasukkannya ke dalam milkul yamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wal narji' ila syarhi hadis. Kita kembali kepada hadis. Tadi 1, 2, 3 ini sampai pada poin yang kelima adalah apa yang disebutkan dalam ayat tadi. Dalam ayat tadi yang Allah katakan untuk diperhatikan, wabil walidaini ihsana, berbuat baik pada kedua orang tua, dan dil qurba, dan yatama, dan juga jaril qurba, dan juga jaril junub, dan juga sahibi bil janbi, dan juga ibnu sabil, dan juga ma malakat aymanukum, apa yang dimiliki oleh kalian. Maka sekarang kembali kepada syarah hadis. Hadis Abu Hurairah tentang ikramil jar, tentang menghormati dan memuliakan tetangga. Wa fi sahihain dari Aisyah dan Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril terus berwasiat kepadaku tetangga, tetangga, tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan menerima warisan. Saking sungguh-sungguhnya Jibril mewasiatkan, ingat tetanggamu, ingat tetanggamu, ingat tetanggamu. Famin anwa'il ihsan, maka di antara bentuk-bentuk kebaikan ilal jar kepada tetangga adalah muasatuhu 'inda hajatihi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau kita tahu mereka butuh sesuatu, kita bantu. Apalagi mereka yang minta bantuan. Barakallahu fikum. Artinya mereka tidak minta bantuan, tapi kita lihat kelihatannya dia butuh bantuan. Bagaimana? Apa perlu dibantu? Tenang. Wa fil musnad an Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashba'ul mu'min duna jarihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh seorang mukmin kenyang tanpa tetangganya. Artinya tidak boleh seorang mukmin kenyang dalam keadaan tetangganya kekurangan, kelaparan. Wa kharrajal Hakim min hadis Ibn Abbas. Imam Hakim mengeluarkan dari Ibn Abbas. Adapun riwayatnya yang pertama tadi, mazala Jibril yusini Jibril mewasiatkan kepada aku terus-menerus sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi. Itu riwayatnya Bukhari dan Muslim, ma'ruf. Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, sedangkan la yasba'ul mu'min, tidak kenyang seorang mukmin tanpa tetangganya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dari jalan Hakim, tetapi hadisnya munqati', terputus sanadnya, sehingga termasuk hadis yang lemah. Hanya saja secara makna terkandung dalam sekian banyak hadis yang lain. Secara makna terkandung di dalam sekian banyak hadis yang lain bahwa dia dalam keadaan kenyang, tetangganya dalam keadaan lapar, itu berarti dia sama sekali tidak memperhatikan tetangganya. Berarti terkena hadis-hadis tetangga, terutama hadis Bukhari Muslim tadi. Tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Wa fi riwayatin ukhra, wa kharraja al-Hakim min hadis Ibn Abbas an an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laisa al-mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukan seorang mukmin kalau dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Ini hadis lebih sahih dari hadis yang sebelumnya. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam Adabul Mufrad. Semakna dengan yang tadi. Laisal mu'min, bukan seorang mukmin kalau dia kenyang dalam keadaan tetangganya lapar. Dan dalam riwayat lain dari Ibn Abbas, dari Nabi SAW, ma amana man bata syab'anan wa jaruhu tawiya. Tidak beriman orang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ini juga dhaif karena dalamnya ada Hakim Ibn Jubair, seorang rawi yang dhaif. Wa fil musnad, dalam musnad, an Uqbah Ibn Amir an an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, awwalu khasmaini yaumal qiyamah. Pertikaian pertama pada hari kiamat, al-jaran, atau dikatakan jarani. Pertikaian pertama yang terjadi nanti yaumul qiyamah adalah tetangga dengan tetangga. Tentunya yaumul qiyamah akan terjadi mukhasamah, dan itu disebutkan dalam sekian banyak ayat dan hadis. Akan terjadi pertikaian-pertikaian, saling salah menyalahkan, saling berlepas diri ila akhir. Dan yang pertama adalah khasman. Yang pertama adalah jaran. Kejadian pertikaian pertama kali yaumul qiyamah nanti adalah antar tetangga. Nah, sanadnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Dan juga Haitsami menyebutkan dalam Majma'. Nah, dan berkata Al-Haitsami, rawahu Ahmad wa Tabrani wa ahadu isnadai Tabrani rijaluhu rijalu sahih. Dan salah satu dari sanadnya Tabrani, rawi-rawinya semua rawi-rawi sahih. Maksudnya rawi-rawi dalam kitab Bukhari dan Muslim. Artinya jangan dikira mereka tidak menuntut yaumul qiyamah. Jangan dikira mereka tidak akan menuntut kita nanti yaumul qiyamah kalau kita mendzaliminya atau kita menyakitinya atau kita mengacuhkannya, tidak memberikan kebaikan kepadanya. Justru al-khasm, pertikaian pertama kali nanti yaumul qiyamah antar tetangga. Wa fi kitabil adab lil Bukhari, di dalam kitab adab Imam Bukhari dari Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau berkata, kam min jarin muta'alliqun bijarihi yawmal qiyamah fayaqulu ya Rabbi hadha aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Betapa banyak nanti tetangga akan bergantung dengan tetangganya pada hari kiamat. Bergantung dalam artian menuntut. Karena ketika itu, tuntutan-tuntutan tidak lagi dinilai dengan dunia, tidak lagi dinilai dengan emas dan perak, tapi ketika itu dengan pahala atau dosa. Kalau dia bisa menuntut dan berhasil, ternyata benar tetangganya zalim, maka pahala dia akan diberikan kepadanya. Kalau sudah habis pahalanya, maka dosa dia dikurangi untuk tetangga yang zalim. Sehingga mereka akan menuntut tetangganya. Berharap kalau dia akan bisa mendapatkan kebaikan dari pahala-pahala dan bisa berkurang dosa-dosanya. Kam min jarin muta'alliq bi jari. Betapa banyak nanti tetangga akan bergantung pada tetangganya yaumul qiyamah dan berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, hada aghlaqa babah." Wahai Rabbku, tetanggaku ini menutup pintunya dariku. Aghlaqa babahu duni. Menutup pintunya dariku. Dia menghalangi kebaikan-kebaikan untukku. Tentunya termasuk di dalamnya adalah masalah nasihat dan dakwah. Kalau dunia saja mereka menuntut, apalagi masalah agama. Tetangganya ahlu sunnah, tapi dia gak pernah diberitahu. Apakah menuntut yaumul qiyamah? Ya Rabbi, dia gak pernah ngasih tahu aku tentang apa yang akan terjadi yaumul qiyamah. Dia gak pernah mengingatkan aku. Dia gak pernah. Akan menuntut yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Sehingga sungguh apa yang saya nasihatkan kemarin pada hari Ahad itu untuk seluruh kita, tidak hanya untuk pengurus, tidak hanya untuk ustaz-ustaz, tidak hanya khusus untuk undangan acara kemarin, tidak, tapi untuk seluruh kaum muslimin, bahwa mereka akan dituntut yaumul qiyamah ketika dia membiarkan tetangganya dalam keadaan sesat dan dia tahu hidayah, dia tahu tauhid, tetangganya dibiarkan dalam keadaan syirik. Dia tahu sunnah, tetangganya dibiarkan dalam keadaan bid'ah. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dia bisa dengan tangannya memberikan secari kertas, buletin, atau majalah. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa dengan ucapan-ucapan yang baik, menasihatkan dengan global, bukan dengan rinci. Karena rincian mungkin lebih sulit. Barakallahu fikum. Mintalah kepada Allah, Pak. Sudah Masya Allah. Ajakan tauhid. Tidak usah kesana-kesana lah. Dukun-dukun itu apa sih? Bisanya mereka. Mintalah kepada Allah. Itu sudah pahala besar. Sudah pahala yang sangat besar. Kalau tidak bisa juga, kapan-kapan ikut ngaji, Pak. Kapan punya kesempatan, ada kajian hari ini dan hari ini. Artinya biar ustaz saja menasehati nanti. Dan masih sekian ribu cara untuk menasehati kaum muslimin, khususnya orang-orang yang selalu kita lewati. Berangkat kita lewati, pulang kita lewati. Ke masjid kita lewat, pulang dari masjid kita lewat. Berangkat ngaji kita lihat, pulang dari ngaji kita lihat. Apakah kita biarkan mereka? وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف. Dikeluarkan oleh Al-Kharaiti dan lain-lainnya dengan sanad yang dhaif. Beliau tahu dhaif, tapi beliau menyampaikan. Isnad yang dhaif. Mengapa? Karena beberapa ulama menyatakan bahwa hadis-hadis dhaif kalau tidak terlalu dhaif disampaikan bukan untuk menghukumi ini halal ini haram. Bukan untuk menghukumi ini boleh dan tidak boleh. Tetapi untuk mendukung apa yang sudah ada dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih sudah jelas. Dalam Bukhari Muslim. Mazala Jibril yusini biljar. Kemudian dibawakan riwayat-riwayat tentang tetangga, keutamaan. Menghormati tetangga, kewajiban menghormati tetangga dan seterusnya. Di antaranya riwayat yang seperti ini. Ada beberapa syurut yang dibahas oleh para ulama kalau membawakan hadis dhaif. Syarat pertama, memberitahu. bahwa hadis ini dhaif. Sebagaimana Imam Ibnu Rajab di sanadin dhaif, dengan hadis yang dhaif. Yang kedua, bukan menentukan boleh atau tidak boleh, tetapi hanya sebagai pendukung apa yang sudah ditentukan halal haramnya dalam Quran dan Sunnah. Dan masih beberapa syarat-syarat lagi yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dan lain-lain. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dari Nabi. Apa riwayatnya? Man aghlaqa babahu duna jarihi makhafatan ala ahlihi wa malih. Falaysa dhalika bimu'min. Walaysa bimu'min man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Atadri ma haqqul jar? Idza ista'anaka a'antahu wa idza istaqradaka aqradtahu wa idza iftaqara 'udta 'alayhi wa idza marida 'udtahu wa idza asabahu khairun hanna'tahu wa idza asabathu musibatun 'azaytahu wa idza mata ittaba'ta janazatahu wa la tastatil 'alayhi bil bina. فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذيه بقطار ريح قد ركى إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. رضيك. Hadis yang dhaifin. Kalimat-kalimatnya imma semakna, wa imma menafsirkan, atau menjelaskan apa yang termuat dalam hadis sahih. Siapa yang menutup pintu rumahnya karena khawatir, pintu rumahnya artinya tidak mau membantu tetangganya. Siapa yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya karena khawatir atas keluarganya dan hartanya, ini mementingkan keluarga dan hartanya sehingga tetangganya ditutup. Falaysa dhalika bimu'min, maka dia tidak beriman. Tercakup dalam hadis sahih yang sudah kita bahas. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memperhatikan tetangganya. Di sini dikatakan maka tidak beriman kalau dia tidak perhatikan tetangganya. Walaysa bimumin man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Dan tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini juga termuat dalam hadis yang sahih. Apa bunyinya? Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Lebih tegas lagi dalam hadis yang sahih. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Baik. Atadri ma haqqul jar? Tahukah kalian apa haknya tetangga? Nah, ini sekarang rincian, paling tidak syarahnya dari hadis-hadis yang sahih. Haqqul jar idza ista'anaka a'antahu. Hak tetangga adalah kalau dia minta tolong kepadamu, tolonglah dia. Kalau dia pinjam kepadamu, pinjami dia. Kalau dia membutuhkan sesuatu, datangilah. Bantulah dia. Wa idza marida uddahu. Kalau dia sakit, tengoklah. Wa idza asabahu khairun. Kalau dia mendapatkan kebaikan, hanatahu. Ucapkan selamat. Selamat Pak. Semoga dapat berkah. Mudah-mudahan anak Bapak dapat kebahagiaan. Kalau menikah, kita doakan. Wa idza asabathu musibatun azaitahu. Kalau dia dapat musibah, kita berta'ziah. Mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Wa idza mata tattaba'ta janazatahu. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya. Wala tastatil alaihi bil bina fatahjuba anhu arrih illa bi idni. Jangan engkau tutup tetangga dengan bangunanmu sehingga dia tidak mendapatkan udara, tidak mendapatkan angin. kecuali dengan izinnya. Pak, saya mau bangun begini, gak apa-apa ya? Itu nanti ini sudah gini aja ya. Sehingga saling ridha. Illa biidznih, kecuali dengan izinnya. Wala tu'dzihi biqutari rihi qidrika, dan jangan engkau ganggu dia dengan asap periukmu. Asap periukmu. Kecuali engkau berikan kepada mereka bagian mereka. Bau maraknya nyampe pada mereka, tapi maraknya gak nyampe. Ini yang tidak boleh. Berikan. Jangan sampai dia terganggu dengan bau masakanmu, kecuali engkau berikan pada mereka. Wa in ishtaraita fakihatan, kalau engkau membeli buah di luar, berikan hadiah pada mereka. Kalau mau memberi hadiah untuk mereka. Fa in lam taf'al, kalau sedikit enggak bisa ngasih, fa adkhilha sirran, masuk dalam keadaan tertutup. Kresek hitam gak kelihatan, masuk. Jangan kelihatan buahnya, menarik sekali. Tetangga sampai begitu melihatnya. Kemudian gak dikirimi, gak dikasih, gak ditawari. Ini adab juga. Masih ada lagi. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Setelah ditutup ke dalam, tetangga anaknya. Jangan sampai anaknya keluar membawa buah tadi, kemudian saya makan ini kepada anaknya, anaknya tangga. Yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Ini rincian dari apa yang terkandung dalam hadis sahih. Barakallahu fikum. Sehingga paling tidak ini senilai dengan ucapan ulama. Karena riwayat-riwayatnya dari para ulama, kan begitu. Walaupun hadisnya dhaif. Barakallahu fikum. Demikianlah mengapa para ulama kadang membawakan hadis yang dhaif. Warafa'a hadzal kalam, warafa'a hadzal kalam munkar. Adapun kalau dirafa'kan kepada Nabi, ini hadis munkar. Artinya tidak bisa sampai pada Nabi. Wala'allahu min tafsiri Atha al-Khurasani. Bisa jadi hadis ini hanya ucapan Atha al-Khurasani sebagai penjelasan, sebagai syarah. Jadi menyampaikan hadis dijelaskan oleh beliau, kemudian yang mendengarkannya ada yang dhaif riwayatnya sehingga hafalannya enggak kuat, mengira itu satu hadis semua diriwayatkan. Maka alhamdulillah ketahuan bahwa dia dhaif, hadisnya lemah. Sehingga ucapan Atha al-Khurasani yang menjelaskan dan merinci masuk di dalamnya. Maka apa kita katakan tadi, aqal syai aqwal ulama, paling sedikit itu adalah ucapan ulama. Wa qad ruwiya aidan an Atha an al-Hasan an Jabir marfu'an adna haqqil jiwar an la tu'dhi jaraka biqitari qidrik illa an taqdaha lahu minha. Paling sedikit hak tetangga adalah jangan ganggu mereka, dan jangan ganggu mereka dengan bau atau dengan asap periukmu, kecuali kalau engkau memberikan bagian untuknya. Kecuali kalau engkau memberikan bagian untuknya. Qul inna a'azakumullah. Disebutkan adna, aqal syai. Itu juga hadisnya dhaif. Karena Al-Hasan tidak mendengar dari Jabir. Maka ini adalah min marasil. Nah, wafi sahih Muslim. Tadi saya mau menjelaskan, tapi ketika tahu hadisnya dhaif, tidak jadi. Bahwasanya dalam sahih Muslim disebutkan dari Abi Dzar, awsani khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya kekasihnya beliau adalah Rasulullah. Idza tabakhta maraqan fa akthir ma'ahu. Kalau engkau memasak marak, maka perbanyaklah airnya. Tsumma anzur ila ahli baiti jiranik, kemudian kamu lihat keluarga tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf, maka berikan bagian untuk mereka dengan baik, dengan ma'ruf dan dengan wajar, dengan baik. Wa fi riwayah anna Nabi SAW qal ya Aba Dzarrin idza tabakhta maraqatan, kalau engkau membuat maraq maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetanggamu. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Berarti apa yang disebutkan dalam hadis dhaif tadi? Penjelasan dari sini, rincian. Kalau engkau memasak sedikit, alasannya enggak mau ngasih tetangga, ya jangan mengganggu dengan baunya. Jangan mengganggu dengan asap periuknya. Enak. Wa fil musnad, dan juga Tirmidzi, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, annahu dabaha syatan, bahwa beliau menyembelih seekor kambing. Faqala hal ahdaitu minha li jarina al-yahudi, maka Abdullah ibn Amr berkata, apakah engkau sudah memberikan kepada tetanggamu yang Yahudi? Sampai 3 kali. Tsumma qala sami'tu an-nabiyya, aku mendengar Nabi SAW berkata, Jibril selalu terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku mengira bahwasanya tetangga akan mewarisi. Dalam hadis ini, dan juga ada yang semana dengan ini dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari, beliau menyembelih kambing dan menghadiahkan pada tetangganya, padahal Yahudi. Artinya diberi bagian untuk tetangganya Yahudi. Bahkan dalam riwayat Bukhari disebutkan dalam Adabul Mufrad bahwa budaknya yang menyembelih terheran-heran. Yahudi? Apa kasih Yahudi itu? Kita kasih. Iya, karena dia adalah tetangga. Berarti di sini, sebagaimana berapa pekan yang lalu kita sampaikan, bahwa kalau dia tetangga, dia punya satu hak, walaupun kafir. Kalau dia muslim, punya 2 hak. Sudah tangga, muslim lagi. Hak tetangga dan hak keislaman. Kalau dia kerabat kita, masih family, maka dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak keislaman, dan hak kekerabatan. Barakallahu fikum. Ilahuna naktafi. صلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.